أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم عطية رواية أنس سكيني أم عطية رضي الله عنها مجام جميلة بن رسول الله عنها سكيني أم عطية قالت سلامة أم عطية. Nabiat sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annisa ing pirang-pirang wadon. Wa kana tilkal bai'atu bil lisan lanana apa mangkono bai'at iku tetep kalawan lisan la bil musafahati. Ora kalawan sasalangan bil yadi kalawan panangan. Bai'at kanjeng Nabi terhadap wanita-wanita dengan lisan, bukan dengan salaman. Pakai lengan lah. Lantaran wanahu kena satuhuni kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam lamu sofi ajnabiatan kotu iku ora pernah sasalaman ya kanjing Nabi ing wadon kang bangsa liat kotu babar pisah. Itu pernah kanjing Nabi sasalaman cara guru-guru sekolah, cara guru kiai-kiai di pondok pesantren modern sasalaman teh dibulak-balik muridna nu parawan ka guruna. Terjadilah main SMS-an akibat tina sasalaman. Nu mentak aneh amun kuari kiai sasalaman teu pernah kanjingna. Walasa fihala mutawi dalila fiha indalam bayat gawin Allah ta'ala iku dawhan Allah ta'ala halimahaluhur ya Allah ngadawin ayat. Ya ayuhan nabi iya ja'aka al-mu'minatu bayanaka ala alla yushrikna billahi syai'a wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna awladahun ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله والله أعلم بمرضه إلي النبي تتكلى تكاين سراسة وابنك المؤمن سكه وابنك المؤمن يبايعنك كان قد بيعت سمته ستيا بيعت يا مؤمنات كاين سراسة hiji ala yusikna ngabaiat ingatasi yang tah orang nakutu akan wa mu'minat billah in Allah soal insu hiji sumpah setia di tawanan kanjeng Nabi hiji kami ma musyik ka Allah dua wara wasyikna lan orang nama nyolong ya mu'minat mual maling walaupun tinu salaki walima maling nyonyo di salaki teh amana yukut utang kota teng ditanya teh hehe oh iya orang pemalinganan mengkeluk wala yaznina lana razina ya mu'minat nubahula zina teh ya jadi itu adat kebiasaan di zaman jahiliyah setelah kanjeng Nabi nyebarkan agama untuk hibzun nasal maka diharamkan zina. Wanita-wanita sumpah setia tidak akan melaksanakan zina. Walau katulna warahunna lan orana nangabunuh yaduminat yang pirang-pirang anak neomuminat. Di zaman jahiliyah anak dibunuh. Dijerabutin kene, dipalahan, dipencet. Aya anong mas lahir ka dunya kumbung muna bawa anak awe di kretes di kubur hirup-hirup. Kuari dilanjut di zaman urang ngayana kucara ngayakin kabe. Ditanya ibu kunaan kabe loh cuna hese ngurusan anak dua anjing saraki anak hiji wege dahar koskiyo komomun loba siun dahar. Teka bagian dahar, ya Allah, cek nyana menang nyana merin. Nges baik, kena daratang, berojol, berojol, pasrah, kena Allah. Baik, ku Allah dipayahan, masalah. Nges baik, tas blangken hati mantakunal. Ih, ya memanisiin besi teka paraban. Yalah, beat di zaman kangen, wanita temenang membunuh anak. Wala yaqtulna auladahunna numantak dua kebenaran Al-Qur'an iyalah nubahola terjadi di zaman jahiliyah wala yatina bubutani lan orang nekani yang mu'minat kabur kalawan sumpah bohong ya terunah kang gale-gale yang dibisikan ia mu'minat huing buhtan baiga aidihina indalam antarane rempuran tangan yang meminat warjulihna lempuran-puran sikile yang meminat iyalah nu terjadi bahwa dengan mengatakan bohong anus kumanehanana di jin-jin untuk mendapatkan secuil dunia walau sunaka lan orang ulawan yang meminat kain sirapi marupin yang dalam kebajikan pabayuhana maka ngabayat surah Muhammad yang meminat wastagfirullahumallah dan jalik pangampura surah Muhammad lahunna kadang meminat in Allah insyaAllah wakana mimma bayi alaihi rasul nana ikut atas hati ngalengkan ngabayat in atas emas sepakan yang rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon terkas terkannya ing ninggal sasambat atawa wakana mimma baya alih rasul oppo tarkannya ninggal sesambat wakana mimma kitu baya alih rasul nana ikut tetap saking barang kengabayat ingatah sama rasul sepakan yang rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkunnya oppo ninggal sesambat disimkan wa yadu lana tawikil hadis ikulubukun wajah ala tahrim ya ingatah sedin haramkan dia wa tahrim istimai alam dan haramkan ngarung wakening nah bahilama dimana yanu maut awewe jejeritan kokosoran seakan-akan yang panyalindungan iwal timanehanana maka ketika kangjeng nabi diutus nyebarkan agama Islam ku kangjeng nabi dihapus kejadian pelaksanaan-pelaksanaan seperti eta biasa bae sih antaran ku kokoseran ge jamwal hirup deui pun kitu mah ku kokoseran hirup deui atuh basa dikerahkeun ku urang ngoser sing bagus bae ruda oh atuh ai kitu bae gunaan geus meningan rito nemah nampak kana papasten ti Gusti Allah urang geus kokoseran bakal paeh sabar tinggal bisa dari ukuran terus didoakan beres sendis. Atalilu taikilaki kurawan kan bangsa apa tak kata alaina Rasulullah dadakan ingatasit insun sadaya sepatan yang Rasulullah sallallahu indal behati indal nalika behat lima bayana al Islam kena barangkang abe kena barangkang behat insun sadaya ing mengatasi Islam Allah nanuha ebitarkin nau gese ninggal sasambat lianahu usyiru besukti kena satunin nau ikunuduhkan ya nau kalawan bendu wa adamir riba bil qada ilang orana suka kalawan papasten Allah wa lianahu unafil imana lan kena satunin nau ikunganapikin ya nau ing iman usyiru bil itirad alallahi fukmih lianuduhkan ya nau kalawan mengo nentang Allah ingatasi Allah pihukmihing dalam hukuman Allah sesambat berarti nuduhkan karena bendu papasan Allah terido karena putusan Allah namun orang rido karena putusan Allah atung gis baik nemah jas Kudu kene kahirupan kahirupan urang sapopoe kudu nemah. Urang bari dijieun manusa kudu ridho. Alhamdulillah Gusti abdi dijieun jelema ku Gusti teu dijieun monyet. Sanajan lamun ngaca hampir teu jauh beda jeung monyet. Tapi abdi mah manusa aya pikiran aya akal nuhun Gusti ngan untungna monyet mah teu ditaklid. Aya urang mah teu salat. Geus lamun urang jadi manusa kemudian teu salat sarua jeung monyet. Kitu bae ulah hese-hese berarti. Geus tatangga urang nu teu salat monyet kitu bae. Ulah hese-hese. Kabeneran anak urang teu salat. Monyet. Pamajikan teu salat atuh monyet berarti. Geus urang nu salat pamajikan urang teu salat, urang berarti mun peuting numpakan monyet. Ya Allah, ya gari Gusti Allah. Waliana ujung bayi ieu sasambat eta adalah nganapikeun kana percaya ka Allah. Sing percaya ka Allah ulah nentang. Sasambat berarti nentang kana putusan Allah, kana hukuman Allah, siksa engke urang ku Allah. Urang jadi jelema nuhun Gusti dijadikeun jelema. Urang jadi lalaki nuhun Gusti abdi jadi lalaki. Abdi bade belajar tentang hak-hak jadi lalaki. Dimimiti auratna kumaha lalaki. Abdi dijadikeun manusa nuhun Gusti. Kaleresan abdi teh dijadikeun awewe ridho Gusti. Abdi bade belajar tentang hak-hak seorang wanita. Ketika abdi disunting ke seorang lalaki jadi pamajikan abdi teh, berarti abdi ndek siap ngalaksanakeun hak-hak abdi nu patali jeung salaki. Ridho abdi teh Gusti. Geus aya jamual kebel abdi teh hirup di dunia teh. Andai kata kudu dicandung, siap balikeun abdi. Sugan teh ridho sial jasa. Teh. Geura aya jasa lah urang ngadengikeun agama jamual kebel di alam dunia teh moal kebel jasa. Mun sagala ridho geus moal anu ribut, moal anu ribut. Gusti abdi nuhun dijadikeun manusa kemudian abdi sugih ayeuna nuhun Gusti. Aya bahkan lain hiji ya Allah usaha abdi aya alhamdulillah bahkan abdi bisa sedekah nuhun Gusti ridho berarti Gusti abdi jadi manusia susah nuhun Gusti batur mah gonta-ganti mobil abdi mah sepeda butut ge nuhun Gusti moal ka mana abdi deuk di imah bae tah ketika urang maksakeun ngeridit nentang ka Allah. Nuduhkeun bahwa kreditan eta ngredit berarti nyana teu ridho kana putusan Allah dibere susah. Siksaeun teu bagus kitu mang geus. Beuleumeun teu mang geus. Teu ridho. Ih, cak Allah teh kumaksakeun teu aya sia. Moal kebal sia hirup teh ge. Can anggeus ge kreditan sia geus paeh ye. Tuh, Allah mah uninga rugi amat urang. Geus. Mun urang teu boga motor, urang susah teu kudu ngredit. Maling. Wah lebih parah ya mah. Ya Allah ya Rabbi. Wah lamun orang nemah ya Rabbi menantat Allah ajaran tasawuf jang naon eta mencuci hati supaya nemah orang geus aing ngaji tauhid mah tapi orang can karasa ka tauhidan. Sebab lamun geus karasa ka tauhidan eueuh nu kudu ditentang. Sebab nikmat ijab di Allah, nikmat imdad di Allah. Ti eueuh ka aya nu ngayakeuna Allah. Bentuk pengayaanna kos kieu. Geus aya diurus ku Allah. Urang mun ngaji tauhid ih atuh jang moal kebel hirup di alam dunya. Jadi titah nasihat ka aing mah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Mun sia ngahamba ka aing tenang. Ulah ngahamba ka materi, ulah ngahamba ka jabatan. Lamun sia ngahamba ka aing ngeunah. Sok wae teh mah urusan dunia mah, andai kata maneh tani, andai kata maneh ngojek, andai kata jadi supir, andai kata jadi pemerintahan, uras urus jang sakadar kahirupan salila di dunia mangga teh teuing ngan sia ngahambana kudu ka aing. Ngeunah geura hirup. Urang jadi tukang ojek, berdut pas waktu zuhur, simpen ojek urang. Waing motor jadi disimpen di hareupeun imah. Cak motor emang deuk naon? Ibadah ka Allah, paning hamba Allah lain hamba sia ojek tolol sia kae. Oh bagus lah bung, siapa ojek ditungguan kukula. Leosnya na, orang ngarokok. Cak motor tolol. Eh ngojek urin, aing mah ngadoakeun sia, sugan teh bener jadi hamba Allah. Jadi hamba rokok. Pindah doang sia. Awas ya aing macet gara-gara remna. Didoakeun ku motor, remna macet. Tuh. Mun urang jadi hamba Allah, ketika urang di kantor, dur waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutup buku. Simpen eta pulpen. Cak pulpen di kamana, Bos? Sholat pan make sholat pan hamba Allah lain hamba sia sia mah dipake sakeudeung tuh jang neangan ceuhil doang. Wah tuh bagus ih tuh aing mah hamba Allah leos kaluar dahar bae dideuleukeun we ku pulpen bos tas di mana dahar henteu sholat teu kaburu cak pulpen tolol macet geura aing ye moal kaluar geura mangsi aing. Tuh, lebang-lebang mba Allah mah simpan. Ke mana? Masjid. Dideuleukeun ku pulpen. Ya, Masya Allah. Tinggalkan pulpen, berbagai aktivitas, motor tinggalkan. Urang ka masjid menghadap ke Allah. Gusti, seluruh aktivitas ku abdi ditinggalkan. Wani abdi ninggalkan kos gitu. Sebab abdi lain hamba jabatan. Sebab abdi lain hamba materi. Abdi mah hamba Gusti. Abdi dek menghadap ka Gusti sebab engkeun nu berlanjut mah kahambaan abdi ka Gusti. Oh, mantep jasa do kos kitu. Asana di DPR ge tariis. Asana. Kursi DPR ge teu kudu make AC asana. Tiis. Harasup deui ka dinya. Ente teh si mana? Teh salat. Ente teh salat. Ieu abdi mah rada kebel ge wiridan maca ayat kursi heula 11. Mantep. Ente DPR naon? Anak P3. Hei ente mah percepet amat, ana mah DPR Golkar. Ya. Di ente wiridan, sholat dohor dengan 2 rakaat. Potong letter tolol ta Golkar. Ya Allah, tuh hamba ka Allah manginahin. Geus ketika jadi DPR, kemudian teh sholat, nentang Allah. Fi hukmi, berarti nyana hamba jabatan. Hamba. Kitu wilayah hamba materi tinggalkan kok sekarang itu Masya Allah kurang kemukupan pemajikan kadenge assalamualaikum minan naum cepetkan cak pemajikan kok cepet amat sholat aing lain hamba siapaan atung kebetas subuh kak mungkin malah lain doi suri abu brozak kosok burung. Aduh, tapi lamun urang hamba wanita atuh geus. As-salatu khairu minan naum, as-salatu minan naum. Urang-urang yang pemajikan. Yeh, berarti hamba wanita. Tuh, ulah kitu tinggalkeun. Neng sakita akan cinta ka Neng. Eta mah cicintaan, cinta aslina mah ka Allah. Waduh. Cek pemajikan baru kali ini aja nih. Besok yang serikan aduh. Tenang, beres lewas, Bang. Di ya, mana kak? Isya, hela ke masjid. Orang gilir, sial. Masih kawan nungguan. Aduh. Ketika orang hamba ke Allah, datang perintah Allah, kabeh pohokin. Ya Allah, ngenahin. Kos kitu teh. Nah iya, numantak orang ngaji tasawuf. Iya supaya penghambaan urang ka Gusti Allah benar-benar asli. Ulah semu ngahamba ka Allah sehingga tauhid lain diaji tapi dirasake. Qada qadar jeung iradat Allah teh kana karasa ka jajantung. Eueuh hiji perkara di luar qada Allah. Eueuh hiji perkara di luar kudrat jeung iradat Allah. Seluruh perkara taharruk jeung sukun, robah jeung cicingna adalah tadbir Allah. Mentak geus teu kudu aya kesulitan-kesulitan jaga bae jenang Allah. Ulah kudu bingung kuari mah kembali ka diri urang. Naon urusan urang? gawean. Ketika datang perintah Allah, laksanakan. Enggak hebat segitu ge. Masya Allah. Keur ngaji mah betul. Kaluar berarti majelis taklim, SMS deh. Ya Allah, ya Rabbi. Pikul hadis utawi kilaiki iku pikul hadis tahrimun nauh yaiku den haramkeun sasambat wajimu kubuilan agung kalanenin nauh alen wal ihtimam lan narima mentingkeun biinkari kalawan inkarin nauh wazajranu lan nyegah saking nauh li anahu kena satu nauh muhayijun iku kang ngarobahkeun lil hazan kadue keprihatinan Rapun lesabilan ngilangkan kadua kesobaran berarti tersobar. Fium hala batu teslim lan iku tetap ing dalam nau utawi wayaan ing pasrah lil qada'i kadua papaste. Wal izian lan manut atawa nurut ngaku li amrillah kadua perintah Allah. Mulayaan kana pasrah kana qada', mulayaan kana manut ka perintah Allah. Belajar seetik-etik saetik-saetik kurang teh pasrah ka Gusti Allah. Makin hari makin pasrah, makin hari makin pasrah. Nikmatna ibadah teh ku pasrah. Geudaheun lamun urang geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Engke ge urang lamun berusaha, mungkin seminggu, mungkin sebulan, datang. Engke datang teh biasana di jero salat. Kehambaan urang ka Gusti Allah teh engke datang di jero salat. Rata-rata 99,9 kedatang dina sholat urang makwarikan tengah hamba ka Allah zahir hungkul sehingga sholat eta berat sholat eta capek sebab tengah hamba dibawa ku nafsu ketika ngahamba mangeunaheun ka Allah Allahu Akbar abdi datang ka Gusti teh ieu teh lain mawa atas nama kiai lain atas nama haji lain atas nama ustaz lain mawa atas nama bupati, gubernur lain mawa atas nama polisi lain mawa atas nama abri abdi mahamba Gusti ditukar, diluarin masjid kabe disimpan, abdi mahamba gus, nilisa sahab di jero masjid damai jasarwa hamba sekat di jero masjid deh mualnya rekan ke jelemat jasarwa hamba tapi lamun urang mah mawa kemuliaan ke masjid asa aing kiai begitu imam lain deui. Hoi, saya teh mau imaman. Ditolol mah. Eta kan mimbar nu aing. Kunaon di sliding teh ka geus. Je, emang sirkuit. Nah, iya, aing mah ngamamu aing mah kasih ya. Udah kemari ieu jadi imam bego meureunana. Teu nyaon aing kiai meureunana. Pana aing kiai di dieu teh aing mama aing abuya teu aing mah teu sanggup ngai mamam kasih hina awak aing ka masjid di babawa kos kitu moal rapi moal rapi atuh kajen ku kumaha sop ka dinya saya tak anu keur ngimaman ustad mah bupati ngimam ka ustad basa teruskeun bae lawan salat eta urang nyangan deui. Emang kan urang mah boga kiai di Partai Golkar khusus. Sok disogok teh kurang. Geus bae kiai na eta bae urang mah ulah make kiai kieu lain teu beres. Kabupatihan jabatan dibawa ka masjid teu nyaman. Kahambaan mah dibawa ka Gusti Allah. Ketika asup ka masjid ngarasa hamba bae. Leungitkeun nu kos kitu, kasugihan, kahambaan, kakiaian. Jadi orang hamba sama-sama hamba dekat Allah. Sebab Allah mah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Preteli ku urang di luar masjid. Mantak satungtung urang can bisa ulah ka salat. Ulah ka salat teh lah bangsa ulah ka masjid ulah ka kajar di luar we ngarokok. Beb lagi ngapain? Merokok dulu. Kok enggak salat? Lagi ngilangin rasa nih. Ini kan udah hampir habis, biarin daripada sholat nggak beres, mending nggak sholat. Beres tapi brozak blow on. Itulah tinggal ke setik-setik. Malakah haju bisa lalaunan setik-setik. Usaha ke kebal-kebal bisa. Ketika orang geus ngarasa hamba ka Gusti Allah, hina awak kurang teh. Ditempelan ku sugih, sugih nang Allah. Ditempelan ku gagah, gagah nang Allah. Ditempelan ku boga jabatan, jabatan nang Allah. Aslina abdi mah kos kaluar ti rahim ibu bae, barosot teu bawana nang etalah hamba. Tah Gusti, abdi geus dikaluar-luarkeun bari hamba. Segala predikat, label-label abdi, abdi mah hamba Gusti. Betah gara salat. Masya Allah, beres sholat, diuk, tungkul, ujian anak batul baralik orang nyahmualnya, turun. Nikmat. Jadi satung-tung encan bisa ngahambak mual nikmat, mual nginain. Mungkin memaca Quran gitu hayang cepet, nggak bisa ngahambak mah hayang. Nah launan ku nginain, bagelah mengejar target. Barang orang ngahamba ka Allah mah jalait nikmat. Baheula mengejar target tahajud ge sampaikeun ka 20 rakaat. Datang ka isuk-isuk kudu diurut. Kurang eta paregel aing geus tahajud. Barang geus nyaho mah masyaallah teu kudu loba-loba tahajud mah cukup bae 2 rakaat. Surat nanu awal Yasin. Rakaat kedua tabarok yang waqiah beres. Geus. Nikmat plong we. Itulah ahli-ahli Allah mah ketika geus dihadean hatena bener-bener ngahamba ka Allah karasa lazatna nikmat. Geus ucapan Kangjeng Nabi teh terbukti di urang wa qurratu aini fi shalah. Cek Kangjeng Nabi teh jadi pangbubungah mata hate salat teh ku geunah-geunah teh. Geus bahasa wa qurratu aini fi shalah teh can karasa ku urang dibaca hadisna tapi can karasa. Hanya orang-orang tertentulah anu bisa ngabuktikeun bahasa Kangjeng Nabi wa qurratu aini fi shalah. Kangjeng Nabi mah ketika bingung urusan dunia salat, bingung urusan akhirat salat, aya naon di jero salat? Ternyata ngeunaheun salat eta. Cok geura, urang bingung urusan dunia salat. Eureun salat tambah puyeng. Sholatna tengah hamba. Ketika ngah hamba tekudu panjang-panjang ya doa. Entah kaya kiai lamun ngariung doa na ayah liba doa mah. Jangan hamba ka Allah. Atuh mentanan diperlukan. Tekudu ambalaya. Nanti diperlukan kau dibaca doa na. Dole guru-guru orang. Masya Allah. Guru-guru orang mah ngariung tete loba-loba. Nanti diperlukan oleh dibaca tu teman pamer. Jeng doa-doa hizib dibaca. Bo hizib nasor dibaca. Hizib rifai dibaca. Datang kata tarina rada luhur ke handap. Masyarakat geus rada ke handap ge ka dieu keun deui. Geus rada ka dieu tungtul mah masa bodo sialah. Aduh akan leungeun. Aduh Gusti Allah. Teu eta. Teu beres ge doa mah nu diperlukeun naon. Penta ka Allah harita. Doa salamet bae geus. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa shalli wa sallim ala jamil alhamdulillah rabbil alamin. Berkatna sakarung buh cau ambonna bonon garang-garana bakakakna segala rupa teka baru aku sorangan beres sekiu pendek ya doa kok memang panjang ya daripada panjang-panjang ngadoa eprak pohon teka berkata cekia isya lain panjang ngadoa panjang ting doa panitia hees berini berkat tuh gara-gara panjang ting doa talian kienu panjang-panjang doa mah guys. Mau doa nu diperlukeun bae ngadoana. Ulah sok haju hantem-hanteman. Lamun deuk sorangan elos. Ya ieu mah lain. Euy diharupun loba panjang, diharupun jelema loba panjang doa sorangan teu ngadoa. Bari ngedeng mah lamun ngadoana ge. Teh eta teh kiai teu beres kos kitu. Biasana ki Golkar eta kos kitu. Ki ngaji datang ka mana sih? Ya, jadi nu hese ge pasrah ngahamba ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus urang ngaji belajar. Belajar ngahamba ka Allah. Mun masih keneh aya rasa aing pejabat, aing sugih, aing kiai, eta rasa-rasa kos kitu teh hijab. Ulah picin ulah rasa-rasa Gusti. Abdi mah hamba Gusti. Ilahi abdukal asyi atau ka mukirun bizunubi wa qad da'aka. Masyaallah karim. Jadi orang hamba anu diangsongkeun ka Gusti. Sekali, dua kali, tilu kali. Oh, cak Allah teh bener-bener sanga hamba kae. Lah, cak Allah moal dibere dunia aja, moal kebal dibere ngeunah bae. Dibere urang ngeunah ibadah, teu hayang bakal nangkana dunia. Eueuhna naonan dunia? Eta mah kanikmatan anu semu utama. Ketika orang dibere ngeunah ibadah, asa dideuleukeun, asa deket jeung Allah. Moal aya tanding ka ngeunahanna. Bahkan embung urang teh kana dunia teh ngeunahan eta. Menta panjang umur Gusti abdi panjangkeun umur jang naon cak Allah ieu tambah ngeunah ibadah tuh oh hayang ngeunah ibadah geus bae dipendekeun umurna ngan seakan-akan maneh hirup 2000 tahun ye nilai ibadah urang lantaran asa deket ka Gusti urang mah Gusti Allah tawil umurna mun ditanya hayang naon panjang umur ieu kredit canang geus Gusti panjangkeun umur Gusti kakarek boga mio Gusti hayang kabeuli Avanza Gusti kajeun dikerebekeun ge ya oh masalah geus dah dikararakakeun ge tolong geus coba mentek kajeun teuing hese sakarat asal ulah mararat pan bloon eta kos kitu ye parang sana gas aing mah daripada itu mararat maning hese sakarat maning ka Gunung Kawi je tolol tah eta kan loba kene dulur urang ka Gunung Kawi tuna uzubillah man pasrah ka Allah ngeunahin gerege ku pasrah nikmat komo mun awewe pasrah sakina ngeunah Gusti beda napasna ge gede hayang burung teu kalaksanakeun anjeun Umar wallah.